به. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. اللهم اغفر لنا والوالدين وللمعلمين. قال الشيخ تقي الدين الحسني، شيخ أبي شجاع أولاً، شيخ أبي شجاع، قال الشيخ أبو شجاع: الحمد لله رب العالمين. قال الشيخ تقي الدين الحسني: الحمد والثناء على الله تعالى بجميل صفاته الذاتية وغيرها. والشكر هو الثناء عليه بإنعامه، ولهذا يحسن أن تقول: حمدت فلانا على علمه وسخائه، ولا تقول: شكرته على علمه. فكل شكر حمد، وليس كل حمد شكرا، وقيل غير ذلك. ولله لله اللام في الأسماء الكريم في الاسم، اللام في الاسم الكريم للاستحقاق، كما تقول: الدار لزيد. وأضيف الحمد إلى هذا الاسم الكريم دون بقية الأسماء، لأنه اسم ذات وليس بمشتق، والمحققون على أنه مشتق. رب العالمين، الرب يكون بمعنى المالك، ويكون بمعنى التربية والإصلاح، ولهذا يقال: رب فلان فلان فلان الضيعة، أي أصلحها. فالله تعالى مالك العالمين ومربيهم سبحانه وتعالى. والعالمين جمع عالم لا واحد له من لفظه. واختلف العلماء فيهم، فقيل: هم الإنس والجن، قاله ابن عباس، وقيل: جميع المخلوقين، قاله قتادة والحسن ومجاهد، قال الصيف. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم. قال الشيخ أبو شجاع رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين. يا تس الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ أبو شجاع: الحمد لله رب العالمين. قال الشيخ تقي الدين الحسني: الحمد هو الثناء على الله تعالى بجميل صفاته الذاتية وغيرها. الحمد يتو معنى الحمد أدله بجيان، هو الثناء على الله تعالى. الثناء معنى أدله بجيان على الله، أبجيان أتس الله تعالى بجميل صفاته الذاتية وغيرها. بجميل dengan indahnya sifatnya, ya, sifatihi. Dhamir ha di sini kembali ke siapa? Allah. Bijamili sifatillahi, gitu. Bijamili sifatillahi adzatiyah, dengan keindahan sifat-sifat Allah adzatiyah, yang bersifat dzatiyah. Ini perhatikan baik-baik berkaitan dengan asma'ul sifat. Jadi kita memuji Allah disebabkan keindahan sifat-sifat dzatiyah Allah, wa ghairi sifatihi adzatiyah, dan selain sifat-sifat dzatiyah. Baik. Menuju ke masalah sifat Allah, kita harus tahu bahwasanya sifat Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi dua: sifat tsubutiyah dan sifat salbiyah. Ingat, sifat thubutiyah dan sifat dzatiyah. Sifat thubutiyah yaitu sifat yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Jadi sifat subutiyah, sifat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan dalam hadis. Itu sifat subutiyah. Kemudian ada juga sifat salbiyah. Ada sifat salbiyah. Sifat salbiyah itu sifat-sifat yang Allah nafikan dari dirinya, baik dalam Al-Quran ataupun hadis. Tadi misal sifat subutiyah, misal contoh sifat al-hayat, kehidupan. Allah Ta'ala memiliki sifat hidup, maha hidup, yang tidak akan pernah mati, al-hayat. Kemudian sifat ilmu, bahwasanya Allah Ta'ala memiliki pengetahuan, memiliki ilmu, ya. Kemudian sifat qudrah, Allah Ta'ala maha mampu, memiliki kemampuan yang tidak mungkin sama dengan kemampuan makhluk tentunya. Sifat-sifat ini adalah contoh dari sifat-sifat subutiyah, yaitu yang telah tertetapkan di Al-Quran maupun di As-Sunnah. Kemudian tadi ada sifat yang kedua, sifat apa? Salbiyah. Salb itu artinya negatif, yaitu yang tidak di, atau sifat yang dinafikan oleh Allah dalam Al-Quran maupun hadis. Allah Ta'ala, apakah Allah Ta'ala zalim? Jawabnya iya atau tidak? Masa ragu? Tidak akan zalim. Berarti zalim itu sifat. Nah, sifat kezaliman itu Allah Ta'ala menafikan dari dirinya. Berarti zulm itu termasuk sifat apa tadi? Subutiyah atau salbiyah? Salbiyah, yaitu sifat yang Allah ingkari dari dirinya, yang Allah nafikan dari dirinya, baik dalam Al-Quran atau As-Sunnah. Contoh lain, al-maut. Al-maut itu sifat salbiyah atau subutiyah untuk Allah? Salbiyah. Allah Ta'ala hayyun la yamut, maha hidup, tak akan pernah mati. Contoh lain, naum, tidur, salbiyah atau subutiyah? Salbiyah. Baik, tadi udah subutiyah dan salbiyah. Sekarang kita kesampingkan pembahasan sifat salbiyah, kita menuju sifat subutiyah. Nah, sifat subutiyah ya terbagi menjadi dua, yaitu sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Sifat dzatiyah itu, nah di sini kan ada bijamini sifatihi adzatiyah. Bijamini dengan keindahan sifat-sifat Allah yang bersifat dzatiyah. Apa sifat dzatiyah itu? Sifat dzatiyah adalah sifat yang senantiasa dan selamanya ada pada Allah. Jadi sifat yang selamanya ada pada Allah Ta'ala. Dah gitu aja. Jadi enggak usah diperpanjang lebar pembahasannya. Jadi sifat yang selalu ada pada Allah Ta'ala itu sifat dzatiyah. Contoh dari sifat dzatiyah banyak, semua sifat-sifat yang memang secara zat ia selamanya ada pada Allah Ta'ala. Contohnya misalnya ilmu. Ya, Allah Ta'ala memiliki sifat dzatiyah yaitu ilmu misalnya. Kemudian qudrah, kemampuan. As-sama', mendengar. Al-basar, melihat. Ya, kemudian al-hikmah, kebijakan. Al-ulu, ketinggian. Al-uzmah, keagungan. Baik, semua ini ya adalah sifat dzatiyah. Baik, sekarang ada juga di antara sifat dzatiyah ada sifat dzatiyah khobariyah, yaitu seperti Allah Ta'ala mempunyai wajah. Wajah adalah sifat Allah Ta'ala. Mempunyai kedua tangan, sifat Allah Ta'ala. Mempunyai kedua mata, sifat Allah Ta'ala. Tetapi sifat-sifat ini tidak boleh disamakan dengan sifat-sifat bagaimana manusia seperti itu. Enggak boleh, itu namanya takyif. Bahkan bisa menjurus kepada tamtsil atau tasbih. Berarti enggak boleh. Baik. Tadi sifat dzatiyah yaitu sifat yang senantiasa dan selamanya ada pada Allah Ta'ala. Kemudian dari sifat thubutiyah, selain sifat zatiyah, ada juga sifat namanya sifat fi'liyah. Yaitu sifat fi'liyah. Yaitu apa? Sifat fi'liyah adalah sifat-sifat Allah yang berhubungan dengan perbuatan Allah. Berhubungan dengan perbuatan Allah, dan perbuatan tersebut ya tentu berlandaskan atau berdasarkan masyiah, kehendak Allah Ta'ala. Itu sifat fi'liyah, yaitu sifat yang berkaitan dengan perbuatan Allah dan berdasarkan kehendak Allah Ta'ala. Contoh sifat istiwa, kalau dalam terjemahan Indonesianya bersemayam. Sifat istiwa, bersemayam di atas arsy, itu adalah perbuatan fi'il, dan perbuatan tersebut berdasarkan kehendak Allah Ta'ala. Kemudian kita tahu bahwasanya Allah yanzilu Rabbuna ila sama'id dunia, di sepertiga malam terakhir Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Itu sifat fi'liyah atau sifat zatiyah? Fi'liyah, perbuatan dan berdasarkan kehendak Allah, kalau Allah mau, sesuai dengan kehendak Allah. Berarti itu sifat thubutiyah fi'liyah. Ya, baik. Nah, bijamili sifatihi dzatiyah wa ghairiha, berarti bijamili sifatihi dzatiyah wa sifatihi al-fi'liyah. Ya kan? Dan di sini dikatakan sifat-sifat Allah jamil. Keindahan sifat-sifat Allah yang bersifat zat dan sifat-sifat Allah yang bersifat fi'liyah. Semua dari sifat Allah itu jamil, bukan? Jamil. Makanya dikatakan asma husna, nama-nama Allah yang terindah. Namun asma dengan sifat itu ada sedikit perbedaan, nah, yang kelak insyaallah dalam kajian qawaid mutlak akan ana jabarkan nanti insyaallah. Baik. Wa syukru dan syukur, apa itu syukur? Huwa thana'u 'alaihi bi in'amihi. Syukur adalah as-sana'u 'alaihi. As-sana, pujian atasnya. Alaihi, domir ha dalam alaihi kembali ke siapa? As-sana'u 'alaihi, pujian atas siapa? Allah. As-sana'u 'ala Allah bi in'amihi, dengan perbuatan memberi kenikmatannya. Bi in'amihi, hi dalam in'amihi kembali ke mana? Allah. Berarti asyukru as-sana'u 'ala Allah bi in'amillah, yaitu memuji syukur, yaitu memuji kepada Allah dengan sebab Allah telah memberikannya kenikmatan. Ya. Antum harus bedakan antara hamd dengan syukur. Bedakan memuji dengan bersyukur. Ringkasnya, jika seseorang memuji, apakah mesti dia memuji orang yang telah berbuat baik padanya? Mesti enggak? Mesti atau enggak? Ada pertanyaan ini. Orang kalau memuji, apakah mesti itu yang memuji itu dia memuji karena telah diberikan kebaikan? Enggak mesti kan? Enggak mesti. Kalau bersyukur, mensyukurinya, apakah dia mensyukurinya pasti karena berbuat telah diberikan kebaikan? Iya kan? Iya. Misalnya Anda berterima kasih kepada antum, berarti kan ada sebelumnya ada sesuatu yang telah antum berikan ke Anda. Tapi kalau Anda memuji antum, masya Allah, antum mas, antum ganteng sekali pagi ini. Padahal pagi ini belum pernah antum memberikan kepada Anda apapun. Itu berarti yang pertama tadi syukur. Yang kedua ini adalah hamd, memuji. Nah, bedanya hamd dengan syukur ada di sini apa? Hamd itu kita memuji Allah dengan disebabkan apa? Disebabkan indahnya sifat-sifat Allah. Jadi tanpa menunggu Allah Ta'ala memberikan sesuatu, kita sudah memuji Allah. Bahkan dengan pujian itu akan Allah balas dengan kebaikan insyaallah. Kemudian adapun syukur, kalau syukur itu asana memuji atas Allah juga, tetapi dengan sebab in'am. Jadi beda persamaan alhamd dengan asyukur, dua-duanya sama-sama asana'u ala Allah. Asyukur disini lihat asana'u alaih, asana'u ala Allah. Tetapi bedanya alhamd dengan asyukur disini adalah, kalau alhamd dengan sebab jamil as-sifat, keindahan sifat-sifat Allah. Kalau misalnya syukur itu dengan sebab in'amullah, in'amun minallah, yaitu Allah telah memberikan kita nikmat. Makanya alhamdulillah wa syukrulillah, itu dua-duanya maknanya itu ada perbedaan. Tapi penyanyi sendiri enggak tahu. Iya, alhamdulillah wa ya jazakallahu khairan. Waalaikumsalam, hati-hati. Baik, itu bedanya alhamd dengan asyukur. Ya. Walihada yahsun an taqul, dan dengan sebab ini yahsun an taqul. Yahsun an taqul berarti yahsun qauluka, bagus kamu berkata, yaitu cocok bagimu untuk berkata begini. Hamidtu fulanan ala ilmihi wa sakhaihi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamidtu fulanan ala ilmihi wa sakhaihi, yaitu saya telah memuji fulan ala atas ilmunya wa sakhaihi, dan kedermawanannya. Mas Ari, itu kita buat antum aja enggak apa-apa, Mas Ari, kalau mau. Buat antum aja. Antum coret-coret aja enggak apa-apa. Langsung nama imamnya. Padahal enggak apa-apa, enggak apa-apa, ambil aja. Daripada nahan-nahan tulisan. Nah, karena anu gak enak kalau misalnya ngasih pas sekarang, pas ada mas ini. Ngerti gak? Kalau anu kasih ya, kan beliau kan gak ikut. Sampai terakhir kan setelah ikut. Paham gak? Kalau bilang ini buat antum, nanti cemburu ya. Ya. Gak masalah. Layarifun. Hamidtu fulanan ala ilmihi wa sakhaihi. Makanya mungkin saya memuji fulan atas ilmunya, karena ilmunya dan kedermawanannya. Padahal belum tentu dia mengajari kita dengan ilmunya, belum tentu dia memberikan kita dengan kedermawanannya. Tapi karena kita melihat, oh ini fulan ilmunya bagus, ini fulan dermawannya luar biasa. Wah, masya Allah dia, itu kan memuji. Tapi gak mungkin, masya Allah saya bersyukur dia telah berilmu banyak dan dia telah, padahal rasanya gak dikasih apa-apa, ngapain kamu bersyukur, gitu kan? Iya. Wala taqul, dan kamu tidak mengatakan kepadanya, syakartuhu ala ilmihi, saya telah bersyukur disebabkan ilmunya dia. Loh, dia gak ngajar kamu apa-apa kok, gitu kan? Nah, jadi itu bedanya hamd dengan syukur. Kemudian dikatakan oleh Syekh Al-Khisni rahimahullah, kaidahnya, fakullu syukrin hamdun, walaysa kullu hamdin syukran. Ini kaidah. Maka setiap syukur itu adalah pujian. Walaysa kullu hamdin syukran, dan tidak semua pujian adalah rasa syukur, belum tentu. Waqila ghairu dhalik, dan ada yang mengatakan, dikatakan bukan seperti itu. Baik. Al-muhim, kita sudah mengetahui bedanya hamd dengan syukur. Jadi setiap syukur pasti itu merupakan pujian, namun tidak semua pujian berarti syukur. Berarti mana nih yang lebih umum, syukur atau hamd? Mana yang lebih umum? Ah? Nah, bukan. Yang lebih umum hamd, pujian. Enggak mungkin kan kita bersyukur dengan mencela. Iya enggak? Saya bersyukur kamu tuh pelit banget. Loh kok gitu? Enggak ada itu. Tapi kalau bersyukur tuh itu pujian selalu. Saya bersyukur kamu tuh masya Allah. Ya, teh bikinan kamu tuh manis dan sebagainya. Itu kan syukur. Dan sekaligus pujian. Tapi kalau misalnya ada orang membuatkan teh pada Mas Ari, kemudian Mas Ari meminumnya, Anda ngeliatin aja. Saya bersyukur teh itu. Loh, apa yang mungkin? Anda kan gak dikasih apa-apa. Nah itu, tapi gitu, saya memuji antum telah memberikan teh, nah itu baru bisa. Tapi kok bersyukur beda. Baik. لله الحمد لله لله اللام في الاسم الكريم للاستحقاق اللام dalam nama yang mulia ini adalah lam yang kegunaannya istihqaq. Istihqaq itu adalah pemberian hak. Pemberian hak. Yaitu bahwasanya berarti kalau misalnya kita pahami lam dalam lillah itu untuk istihqaq, kalau kita terjemahkan atau maknai alhamdulillah yaitu segala puji berhak untuk Allah. Ya enggak? Segala puji berhak diperhakkan untuk Allah. Kama taqul, sebagaimana kamu katakan, ad-daru li Zaidin. Rumah itu li Zaidin. Makna dari li Zaidin berarti haknya Zaid, miliknya Zaid. Wa udhifal hamdu ila hadzal ismil karimi duna baqiyatil asma'i li annahu ismu dzatin wa laysa bimushtaqqin. Nah ini pahami baik-baik berkaitan dengan sorof, ya. Atau dengan bahasa Arab. Wa udhifa, dan diidhofahkan, maksudnya diudhifa maknahu usnida, disandarkan. Alhamdu, kalau kita lihat perkataan Syekh Abi Suja', alhamdulillah, alhamdu dinobatkan, dinisbatkan ila hadzal ismil karim, ke nama yang mulia ini yaitu nama Allah. Duna baqiyatul asma, duna tanpa, baqiyah artinya sisa atau yang lainnya. Al asma, nama-nama Allah. So kita tahu nama-nama Allah itu banyak. Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Hakim, Al-Hafiz, Al-Qadir, Al-Muqtadir, banyak. Tetapi selama ini yang kita dengar selalu alhamdulillah, bukan alhamdulillahirrahman, alhamdulillah, alhamdulillah, kan? Jadi ke nama Allah terus, enggak ke nama lainnya, misalnya alhamdulillahilqahar, tapi alhamdulillah terus. Nah, baik. Kenapa alhamdu dikhususkan untuk Allah? Dikatakan di sini li'annahu ismu dzat, karena hu di sini kembali ke mana hu? Al-ism, al-ism. Karena nama tersebut yaitu Allah adalah ismu dzatin. Ismu dzat itu adalah lawan dari ism mustaq namanya. Bukan dzatiyah tadi, beda lagi. Ada ism yang dzat, ada ism mustaq. Ism dzat itu adalah ism yang tidak ada derivasinya, yaitu tidak ada asal katanya, pecahannya tidak ada. Nih. Itu ismu dzat. Wa laisa bimushtaq, dan bukanlah nama mushtaq. Bukanlah nama mushtaq, yaitu nama yang terderivasikan atau terambilkan dari kata lain. Seperti misalnya kalau nama mukmin, misalnya nama orang mukmin itu isim zat atau isim mustaq? Itu mustaq, karena asalnya dari iman, amana yu'minu imanan. Nah sekarang kalau lafal jalalah Allah itu isim zat atau isim mustaq? Nah itu yang diperselisihkan oleh para ulama. Kalau di sini Allah itu ismu zat, ismu zat berarti maksudnya lafal Allah itu tidak ada derivasinya, tidak ada asal usulnya dari isim lain. Beda kalau misalnya Ar-Rahman, dari kata apa Pak? Ar-Rahman, Ar-Rahmah, ya kan? Misalnya Al-Alim, dari kata Al-Ilm, ya kan? Itu nama Allah semuanya. Tapi kalau Allah dari kata apa? Nah ini para ulama, mereka ada yang mengatakan, oh, lafal jalalah Allah itu lafal begitunya aja udah. Ya. Itu satu pendapat. Pendapat pertama. Pendapat kedua, wal muhaqqiqun, dan para ahli tahqiq, yaitu para detektif ilmu. Ya, kalau misalnya kita tahu detektif, bahasa Arabnya itu muhaqqiq, Pak. Detektif. Iya. Karena muhaqqiq itu yang memberikan kebenaran, yang mendeteksi kebenaran. Dan para detektor kebenaran, masyaallah. Ala annahu mustaq, berpendapat bahwasanya annahu anna al-ism al-karim Allah itu mustaq. Bahwasanya nama Allah itu ada derivasinya. Ada asal katanya. Dari apa? Dari lafal ilah. Ya, jadi asalnya lafal jalalah Allah adalah ilah. Ya. Kalau kita perhatikan ilah berarti kan hamzah di bawah ilah, ilah, lam, terus alif, terus ha, ilah. Ya. Kemudian lafal ini ilah itu tanpa alif lam, belum pakai alif lam. Berarti dia bukan mu'arraf, bukan alif lam, bukan isim yang ditakrifkan. Ilah gitu saya mutlak. Kemudian ditambahkan dengan alif lam. Al-ilah. Ya. Dan al-ilah kemudian hamzahnya yang i-nya itu dihapus menjadi sukun. Berarti al ya, Allah. Allah, gitu kan? Itu dikatakan oleh muhaqqiqun seperti itu. Allah. Ilah artinya apa? Yang disembah. Ilah artinya ma'luh. Ilah artinya ma'luh yaitu ma'bud. Berarti Allah maknanya adalah ma'bud. Itu maksudnya di sini mustaq yaitu terderivasikan dari kata lain yaitu dari kata ilah. Ya. Kemudian Rabbul Alamin. Ar-Rabbu yakunu bima'na al-Malik. Rabb itu maknanya adalah Malik. Malik artinya adalah pemilik. Wa yakunu bima'na tarbiyati wal islah. Selain itu, Rabb juga bisa bermakna tarbiyah dan islah. Tarbiyah itu adalah pembimbingan, islah perbaikan. Ya. Jadi bisa bermakna Malik, bisa bermakna tarbiyah atau bisni Ar-Rabb bisa bermakna murabbi, bisa bermakna muslih. Walihada yuqal dan atas dasar ini bermakna tarbiyah dan islah dikatakan dalam bahasa Arab ada Rabba fulanun ad-dhi'ah. Rabba fulanun ad-dhi'ah. Yaitu fulan telah mentarbiyah, telah mengislah, telah memperbaiki. Ad-dhi'ah maknanya adalah dusun kecil. Dusun kecil yang telah hancur-hancuran diperbaiki oleh fulan. Jadi Rabbah di sini maknanya aslahaha, yaitu telah memperbaikinya. Baik. Fallahu ta'ala malikul alamina wa murabbihim subhanahu wa ta'ala. Ini paham ya? Nggak usah diterjemahin. Nggak usah nggak paham. Fallahu ta'ala malikul alamina wa murabbihim subhanahu wa ta'ala. Wal alamin. Alamin jam'u alam. Jama' dari alam. Dan alam itu pun la wahida lahu min lafzihi. Alam. Alam itu memang mufrad, ya. Bukan jamak. Tetapi kemufradan dia, singularitas dia tetap menunjukkan makna jamak. Iya. Ya enggak? Sahih enggak? Misalnya jamaah. Ada lafal dalam bahasa Arab jamaah. Itu secara kuantitas kebahasaan jamaah itu satu bukan mufrad ya jamaah wahidah ya kan tetapi secara makna pasti ya namanya jamaah ya di dalamnya ada pluralitas begitu juga di sini alamin lafal alamin itu jamaah jelas dengan adanya ya dan nun jamaah dari apa lafal alam tapi lafal alam itu sendiri la wahida lahu min lafzihi. Tidak ada singularitas secara makna dari lafal tersebut. Maksudnya ketika disebut alam, ya alam semesta, berarti mencakup semua yang di dalamnya berarti banyak sesuatu di dalamnya. Ya kan? Maksudnya gitu. Jadi alam itu sendiri satu kata alam itu sudah mencakup kemajmuan hal. Lebih-lebih kalau misalnya alam dijama' alamin, maka mencakup di dalamnya banyak sekali hal. Makanya para ulama berselisih pendapat nih. Wakhtalafal ulama'u fihim. Dan para ulama berikhtilaf. Apa arti ikhtilaf di sini? Berikhtilaf apa artinya? Berbeda pendapat fi tentang him. Him di sini kembali ke alamin. Faqil, maka dikatakan mereka alamin yang dimaksud adalah al-insu wal jinnu. Manusia dan jin. Dikatakan qalahu Ibnu Abbas, yang berkata seperti itu Ibnu Abbas. Waqil, dan ada yang berkata bahwasanya alamin itu adalah jami' al-makhluqin. Semua makhluk-makhluk. Qalahu Qatadah wal Hasan wa Mujahid. Bisa juga yang makna Rabbil Alamin, alamin semua makhluk termasuk tumbuhan, binatang semuanya, air dan seterusnya. Baik. Tafadhol Pak Abu Hudzaifah. Qala al-musannif sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. As-salatu minallahi ta'ala ar-rahmah wa minal malaikati al-istighfar wa minal adami tadarru'u wa du'a'u tadarru'un wa du'a'un wa sumia rasulullahi sallallahu alaihi wasallam muhammadan likathrati khisalihi al-mahmudati waqtulifa fil al faqil hum banu hashim wa banu al-muttalib wa hadha makhtaruhu asy-syafi'iyyu wa ashabuhu wa qila hum itraquhu wa ahlu baitihi wa qila alihi jami'u ummatihi wa ikhtarahu jam'u minal muhaqqiqina wa minhum al-azhari wa ashabu jam'u sahibin wa huwa kullu muslimin ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa sahibahu walau sa'atin wa qila man talat sahibatuhu wa majalisuhu wal awwal huwa ar-rajih indal muhaddithin wa tsani huwa ar-rajih indal usuliyin. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. As-salatu minallahi ta'ala ar-rahmah. Kemudian di sini Syekh Taqiyuddin al-Hisni rahimahullah mengklasifikasikan salawat. Ada tiga macam salawat. Ada salawat minallah, ada salawat minal malaika, dan ada salawat minal adami. As-salatu minallahi ta'ala adalah ar-rahmah kata di sini. Itu penafsiran dari banyak sekali ulama. Bahkan jumhur ulama mengatakan as-salatu minallah adalah ar-rahmah. Namun beberapa ulama mengatakan as-salatu minallah itu adalah as-sana alal mala'il a'la, yaitu pujian terhadap Rasul di tengah-tengah makhluknya yang mulia. Wassalatu minal malaikati al-istighfar, dan salawat dari malaika adalah istighfar, yaitu permohonan, permintaan pengampunan. Wassalawatu minal adami, dan salawat dari bangsa Adam, yaitu dari kita, adalah tadarru'un wa du'a, yaitu tadarru' artinya adalah ketundukan dan permohonan, doa. Wa summiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammadan likathrati khisalihi al-mahmudah. Di sini katakan summiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinamakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad disebabkan li lam di sini lam muta'lil, yaitu disebabkan dikarenakan kathrati khisalihi al-mahmudah, kathrah banyaknya khisal jama' dari khoslah, banyaknya karakter-karakter sifat-sifat beliau yang mahmudah, yang terpuji. Jadi khisal jama' dari khoslah, yaitu sifat. Ya khisal itu awsaf. Kemudian dhamir ha di khisalihi, ha isim kembali ke Rasulullah atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Likathrati khisalihi al-mahmuda. Jadi Muhammad, kalau ada Muhammad isim zat atau mushtaq? Tadi kan. Mushtaq dari kata hammada yuhammidu tahmidan. Tahmid Muhammadun Muhammadun. Hammada yuhammidu, yaitu memuji dengan banyaknya pujian. Berarti Muhammad adalah memuji, dipuji disebabkan banyaknya kathrati khisalil mahmudah. Wakhtulifa fil al, dan diperselisihkan perihal lafal al di sini. Al dikatakan oleh para ulama, al itu adalah singkatan dari ahl aslinya, ai keluarga. Faqil, ada yang mengatakan, ini pendapat pertama, hum banu Hashim wa banu Al-Muttalib. Banu Hashim dan banu Al-Muttalib, itu semua keturunan Bani Hashim dan semua keturunan Bani Al-Muttalib. Wa hadha makhtarahu Asy-Syafi'i wa ashabuhu. Imam Syafi'i sendiri termasuk Al-Baikawi itu, kalau misalnya okay. Jadi Syafi'i itu termasuk Habib ya. Waqil, dan dikatakan hum itratuhu wa ahlu baitihi, yaitu mereka adalah ya keluarganya dan ahli baitnya. Ya termasuk di kesemua ini, ini itrah dan ahli bait ya, hanyalah mereka-mereka saja di keluarganya. Waqil, dan Nabi mengatakan al di sini adalah jami' ummatihi, yaitu semua umatnya. Mana yang sahih? Tapi di sini waqtarahu jam'un minal muhaqqiqin muminhum al-azhari, dan memilihnya segerombolan dari para ahli tahqiq. Sebenarnya ini kontekstual aja. Kalau misalnya antum katakan Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi, dan gitu aja, itu mencakup semua orang yang mengikuti Rasulullah. Tapi kalau misalnya Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi, ya, berarti al di sini mengerucut menjadi ahlul bait. Kontekstual aja. Ya, kalau di sini kalau kita lihat gimana? Wa ala alihi wa ashabi ajma'in, kontekstual di sini gimana? Berarti mengerucut hanya pada ahlul bait. Kecuali kalau misalnya wa sallallahu alaihi sallim Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi. Dah selesai. Itu masuk ke jami' atba'ihi gitu. Jadi al bisa dimaknai jami' bisa dimaknai atba'. Bunu ashab jam'u sahibin, ashab jam' sahib. Wa huwa, ini definisi dari sahabat apa? Kullu muslimin ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa sahibahu walau sa'atan. Setiap muslim yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menemaninya menemaninya walaupun sekejap sejam. Waqil, dan ada yang mengatakan, ini para ulama berselisih pendapat mengenai definisi sahabat. Namun perbedaan-perbedaan tersebut tidak terlalu banyak berarti. Waqil, dan dikatakan man talat suhbatuhu wa mujalasatuhu, yaitu barang siapa yang talat, talat yaitu panjang durasinya. Durasi apa di sini? Durasi suhbah dan mujalasah, yaitu durasi bersahabat, maksudnya sering bertemu, dan durasi mujalasah, yaitu saling duduk-duduk ya, bertemu enak. Tetapi di sini beliau merajihkan yang mana? Wal awwalu huwa ar-rajih 'inda al-muhaddithin, was tsani huwa ar-rajih 'inda al-usuliyyin. Jadi muhaddithin, ahli hadis dengan ahli usul fiqih, mereka merajihkan masing-masing pendapat. Wallahu a'lam. Hal masalah seperti ini tidak perlu terdakik, cukup dengan misalnya ikut dengan yang muhaddithin saja. Kullu muslimin ra'an Nabi SAW wa sahibahu walau sa'ah wa huwa yamutu fil Islam, dan harus orang ini wafat dalam keadaan Islam. Kalau misalnya memang kemudian setelah wafatnya Rasulullah kemudian dia murtad, maka enggak termasuk sahabat di sini ya. Dan biasanya murtad kemudian itu adalah munafik di masa hayatnya Nabi, maksudnya murtad yang tidak kembali lagi Islam. Baik, tafadhal Pak. Qala Syekh Abu Suja, qala Syekh Abu Suja, sa'alani ba'd asdiqai an a'mala mukhtasaran fil fiqhi ala madhhab Asy-Syafi'i fi ghayatil ikhtisari wa nihayatil ijaz yakhifu 'ala at-talibi darsuhu. Dan yakhifu 'ala at-talibi darsuhu, enggak usah pakai al-fun. يخف على الطالب درسه ويسهل على المبتدئ حفظه وأن أكثر فيه من التقسيمات وحصر الخصال فأجبته إلى ذلك طالبا للصواب راغبا إلى الله في التوفيق للصواب إنه على ما يشاء قدير وبعباده خبير. Qala Syekh Imam Taqiyuddin Al-Hisni, al-mukhtasar ma qalla lafzuhu wa kasurat ma'anihi wa mazhab Asy-Syafi'i tariqatuhu wa Asy-Syafi'i mansubun ila jaddihi Syafi' wa kunyatuhu Abu Abdullah واسمه محمد ابن إدريس ابن العباس ابن عثمان ابن شافع ابن السائب ابن عبيد ابن عبد يزيد ابن حشام ابن حاشم ابن المطلب ابن عبد مناف ويلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد مناف فإنه عليه الصلاة والسلام محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن حاشم ابن عبد مناف. والنسبة الصحيحة شافعي وشفعوي لحما. وغاية الشيء معناها ترتب الأثر على ذلك الشيء، كما تقول غاية البيع الصحيح حل الانتفاع بالمبيع، وغاية الصلاة الصحيحة إجزاؤها وعدم القضاء، والمراد هنا نهاية وجازة اللفظ، والتوفيق هو خلق قدرة الطاعة بخلاف الخذلان فإنه خلق قدرة على المعصية فإنه خلق قدرة المعصية. والصواب ضد الخطأ والله أعلم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ أبو شجاع رحمه الله تعالى: سألني بعض أصدقائي أن أعمل مختصرا في الفقه على مذهب الشافعي في غاية الاختصار ونهاية الإجاز. سألني، telah bertanya kepada gue, yaitu meminta saya Sebagian ulama ketika mereka menulis kitab, terutama kitab-kitab mukhtasar, mereka banyak menyebutkan sa'alani ba'du asdiqai, sa'alani ba'du nas, telah meminta kepada saya. Pada penafsiran kalimat atau kata sa'alani ini ada dua penafsiran, imma secara hakiki, imma secara majazi. Kalau secara hakiki berarti mungkin memang benar ada di antara muridnya atau orang yang meminta kepada syekh ini, syekh tolong dong bikin kitab mukhtasar supaya kita bisa menghafalnya gitu. Itu hakiki benar terjadi. Ada juga makna sa'alani di sini secara majazi, yaitu memang tidak ada secara harfiah, tidak ada secara lisan yang meminta kepada syekh ini, ya syekh tolong dong bikinin saya, bikinin kami kitab gini-gini. Mungkin enggak ada. Tetapi ketika umat kemudian sedang dalam kekacauan, permasalahan thullabul ilm, mereka enggak ada yang punya hafalan, mereka enggak tahu kitab apa yang harus dipelajari dan sebagainya, maka seolah-olah secara lisanul hal, yaitu secara lisan keadaan, secara kontekstual, membuat dia itu terdorong untuk menulis kitab ini. Jadi seolah-olah keadaan itu telah bertanya pada dirinya. Jadi sa'alani ba'du asdiqai, telah bertanya kepada saya ba'du asdiqai, sebagian atau beberapa teman-teman saya. Dan perlu kita ketahui, Abu Syuja' dulunya adalah seorang faqih, dan beliau hidup selama 160 tahun. Panjang umurnya. Kitab yang hanya dikenal oleh, jadi beliau itu selama puluhan tahun itu menjadi mudaris, guru ngaji. Ya, jadi panjang usianya, namun kitab yang ada dari beliau cuma Matan Abi Syuja' saja. Satu aja ini kitab. Beliau enggak diriwayatkan punya kitab lain. Namun dengan hanya satu kitab ini, ini kitab, masya Allah, tidak ada seorang yang mempelajari fikih Syafi'i kecuali pernah mengambil jasa beliau sekarang. Iya, sekarang kitab Matan Abi Syuja' itu disiarkan di mana-mana, matanya saja. Kemudian syarah-syarahnya Matan Abi Syuja' itu banyak dikaji di mana-mana. Kayak Fathul Qorib misalnya, dahulu dikaji oleh pesantren-pesantren di musola-musola atau masjid-masjid, sekarang udah jarang sekarang. Kemudian Al-Iqna' yang memang agak berat. Kemudian Kifayatul Akhyar, ini kitab yang sangat masyhur sebenarnya, yang sebenarnya dahulu bapak-bapak kita, ibu kita, nenek, kakek kita, itu mereka udah membahas ini jauh sebelum kita. Jadi Abu Syuja' sendiri, kitab Matan Abi Syuja' itu penuh dengan keberkahan dari Allah Ta'ala. Nah, salani ba'du asdiqai an a'mala mukhtasaran fil fiqhi, untuk saya a'mal, yaitu saya mengerjakan, ya, mukhtasaran, suatu ikhtisar, suatu ringkasan, fil fiqhi, dalam bidang fiqih. Bidang fiqih itu begitu luas. Ya, maksudnya ala madhab apa nih? Dalam bidang fiqih, ala madhab Asy-Syafi'i, berdasarkan madhab imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah, fi ghayatil ikhtisar wa nihayatil ijaz, dalam ghayah artinya tujuan, itu sesuatu yang paling, maksudnya ghayah di sini ghayah tulis ikhtisar, berarti yang paling ringkasnya, wa nihayatil ijaz, dan nihayah paling ujung. Maksudnya paling ujung di sini, paling ujung apa? Paling ujung dari segi ijaz. Ijaz juga artinya simple. Ya, paling ringkas, paling simple. Dan tidak bisa, enggak ada di sini mukhtasar Matan Abi Syuja', enggak ada. Karena udah terlalu ringkas deh. Ya. Baik, kemudian yakhiffu 'ala al-talibi darsuhu, khaffa yakhiffu, ringan, khafif, syai khafif itu ringan. Dan sini mulai banyak banget ini. Tadi enggak ada. Kalau karena ada makanan. Yakhifu 'ala talibi darsuhu, ringan atas pelajar darsuhu. Dars yaitu mempelajarinya. Ringan dalam mempelajarinya. Wa yasbulu 'alal mubtadi'i hifdhuhu, dan mudah bagi seorang mubtadi Ahli bid'ah bukan? Mudah bagi seorang pemula, mudah bagi seorang pemula starter ya, hafdhuhu, menghafalkannya. Untuk dia apa berarti ya? Hah? Untuk dia apa berarti ya? Bukan kifayatul akhirnya. Oh, matanya aja. Kalau kifayatul akhirnya ahsan ngafalin Quran gini mah. Tapi ini cetakan paling bagus nih, alhamdulillah. Yang kita punya ini cetakan paling bagusnya. Ya. Wa an ukthira fihi min at-taqsimati wa hasril khisal. Dan aku ukthira fihi, memperbanyak di dalamnya. Hi di sini kembali ke mana Pak? Jadi domir-domir tadi darsuhu, hifdhuhu, ukthira fihi kembali ke mana? Ada yang tahu? Silakan. Kembali ke mana? Iya, tapi kembali ke mana kan kita harus tahu petunjuknya di lafal mana di sebelumnya. Kembali ke fikih atau ke mazhab atau ke ba'du atau asdiqo atau mukhtasar atau mana? Hmm? Bukan, ke mukhtasar. Wan ukthira fi dzalikal mukhtasar, fi hadzal mukhtasar min at-taqsimat. Aku memperbanyak di mukhtasar ini taqsimat. Taqsimat jamak dari taqsim, artinya klasifikasi. Klasifikasi. Jadi pembagian-pembagian ya. Pembagian air terbagi menjadi tiga ya. Nah, wa hasril khisal. Hasr, hasr pembatasan, khisal karakter-karakter, sifat-sifat. Maksudnya banyak penjabaran atau banyak klasifikasi dan pembagian, namun penjabarannya dikerucutkan banget, diminimalisir, gitu maksudnya. Fa'ajabtuhu ila dzalika taliban lithawab. Dan aku pun ajabtuhu. Nah, ajabtuhu, saya menjawabnya. Baik, ini dhamir hu di sini kembali ke mana? Kemantan. Hah? Permintaan. Oh, permintaan. Ya, baik. Sahih. Ke kemantan, negeri kemantan. Ke permintaan. Berarti dhamir hu ini kembali ke masdar muqaddar, yaitu ke soal, ya. Fa ajabtu soal ba'du ba'di asdiqai, gitu maksudnya. Maka saya pun menjawab, mengistijabah, ya, menjawab pertanyaan, permintaan sebagian teman saya. Ila dzalika taliban lithawab, mencari apa? Golek naon? Golek apa? Golek apa, Mas? Pahala. Raghiban ilallah, raghib, berhasrat menuju Allah, yaitu ingin kepada Allah. Fit taufiq, raghib di sini bisa artinya meminta kepada Allah, mengharapkan kepada Allah dalam hal at-taufiq, petunjuk dan kesepakatan Allah. Liswab, untuk kebenaran. Ya, innahu ala ma yasha'u qadir, sesungguhnya dia maha mampu atas segala yang dia kehendaki. Wa bi ibadihi khabir, dan terhadap hamba-hambanya dia adalah maha mengetahui. Al-mukhtasar, apa makna mukhtasar? Artinya lama qalla lafzuhu wa kathurat ma'anihi. Ma qalla lafzuhu wa kathurat ma'anihi, apa yang sedikit lafalnya namun maknanya banyak, itu mukhtasar. Jadi kalau misal mukhtasar memang qalil lafalnya tapi enggak ada maknanya, ini kayak sampah semua isinya, bukan mukhtasar. Atau maknanya banyak tapi lafalnya juga banyak, 5 jilid, itu bukan mukhtasar, itu mutawwal namanya. Jadi ada kitab-kitab namanya mukhtasar, ada juga kitab namanya mutawwal, ada juga kitab namanya mutawassit. Nah, sekarang dalam fikih ini, apakah kitab kifayatul akhyar termasuk mukhtasar? Mukhtasar bukan, Bro? Mukhtasar. Enggak, kifayatul akhyar ini bukan matan bisyujah. Mutawassit. Ini termasuk mutawassit ya, dalam ranah fikih ini termasuk mutawassit. Terus gimana ya mutawal? Oh, jangan tanya. 10 jilid, 15 jilid ya. 5 jilid ada mutawal itu termasuk. Baik. Madzhab Syafi'i adalah tariqatuhu, tarekatnya, jalannya, metodologi fikihnya beliau. Ketika disebut metodologi atau jalannya seorang Imam Syafi'i, maka madhab dengan sendiri secara zat bukanlah dalil. Ya enggak? Madhab secara zat bukan dalil. Madhab itu kan ma dhahaba ilaihi, yaitu kemana perginya kamu. Nah, kemana perginya kamu, cara perginya kamu itu bukan dalil. Dalil apa? Dalil itu petunjuknya kamu perginya, bekalnya kamu itu dalil. Nah, berarti di sini yang sahih adalah bahwasanya memungkinkan adanya di mazhab Syafi'i kesalahan, mungkin. Memungkinkan di mazhab Hanbali kesalahan, mungkin. Karena itu semua adalah thariqahnya manusia. Dan haram atas insan, manusia muslim, untuk berta'asub dengan mazhabnya, apapun mazhabnya itu. Tapi mazhab Syafi'i, thariqatuhu, caranya, metodenya. Wasyafi'i dan asyafi'i mansubun ila jaddihi syafi'. Syafi'i ternisbatkan ke kakeknya. Dan kakeknya itu bukan kakek yang kita kenal, atasnya ayah bukan, tapi kakeknya, kakeknya dia. Jadi agak jauh. Kakeknya, kakeknya dia. Wa kunniyatuhu, nah kita punya kunniyah. Kunniyah itu nama yang diawali biasanya dengan abu atau ummu. Dan eksistensi kunyah itu tidak harus didahului oleh pernikahan atau kelahiran anak, melainkan bujang pun boleh. Seperti misalnya Ibnu Taimiyah adalah seorang bujang sampai wafat, tapi beliau memiliki kunyah Abul Abbas. Berarti bahkan di ranah Arab sendiri, anak yang baru lahir masih balita itu sudah punya kunyah Abu Khalid misalnya, dengan harapan dari orang tuanya, moga-moga nanti kalau punya anak namanya Khalid. Walaupun nanti terserah dia mau namain apa. Jadi kalau misalnya antum punya anak putra atau putri, antum udah bisa menggelari dengan kunyah dia. Ya, Ummu siapa? Ummu Salama atau Abu siapa? Abu Ari misalnya. Ya, ya Mas Ari. Baik. Kunyah yang Syafi'i Abu Abdillah. Dan uniknya, kunyah untuk semua imam yang empat, Abu Abdillah semua. Abu Hanifah, Abu Abdillah. Imam Malik, Abu Abdillah. Syafi'i, Abu Abdillah. Imam Ahmad, Abu Abdillah semuanya. Ya. Wasmuhu dan namanya beliau, ya. Namanya Imam Syafi'i, asalnya Muhammad. Betapa banyak nama ulama namanya sebenarnya Muhammad, namun kita enggak tahu. Karena sudah kadung masyhur dengan nama kunyah atau lakopnya. Mama asli Muhammad, Muhammad bin Idris, Idris bapaknya, bapaknya bin Al-Abbas, kakeknya, kakeknya Al-Abbas bin Uthman bin Syafi'. Nah, ini baru kakeknya kakek, kemudian dinisbatkan dengannya. Jadi Asy-Syafi'i di sini ya, ya nisbiyah, penisbatan, ya Asy-Syafi'i bin As-Sa'ib. Jadi urunut lagi Syafi' bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hisham bin Hashim bin Al-Muttalib. Jadi Al-Muttalib bin Abdi Manaf. Ya enggak? Di sini berarti bertemu di mana bertemunya? Hashim. Hashim bukan, bukan. Al-Muttalib, Abdul Muttalib, bukan? Atau di mana? Bertemu di Abdi mana? Bukan di Abdi mana? Jadi bertemu di akarnya, di akarnya atasnya lebih jauh, ya. Nah, coba kita perhatikan. Jadi Abdi Manaf nanti. Wayal taqima Rasulillahi fi Abdi Manaf, dan bertemu nasabnya fi ma'a Rasulillah, bersama nasab Rasulullah yang di atas di Abdi Manaf. Fa innahu alaihi salatu wassalam, Nabi kita Muhammad SAW, Muhammadun bin Abdillah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Taib, Abdi Manaf punya anak Hashim dan Al-Muttalib. Ya, Hashim dan Al-Muttalib. Hashim punya anak namanya Abdul Muttalib, dan Muttalib punya anak namanya Hashim. Iya. Benar. Iya. Kembali tadi. Kembali kita. Nah. Jadi kayak gitu nama-namanya. Nama-nama mereka itu orang-orang Arab satu-satu doang nama-namanya. Yazid, Hashim. Kalau misalnya kita lihat ada nama Muhammad Abdurrahman, Muhammad bin Abdurrahman kali ya. Baik, itu tadi bertemu di Abdi Manaf. Nah. Kemudian Abdi Manaf punya Bani Al-Muttalib dan Bani Hashim. Rasulullah di Bani Hashim. Kalau misalnya ini siapa? Imam Syafi'i di Bani Al-Muttalib. Makanya Asy-Syafi'i Al-Muttalibi. Nah, makanya tadi kita lihat Al, ya kalau kita lihat halaman sebelumnya tadi kita pelajari Al dikatakan siapakah ahlul baitnya Nabi? Hum Banu Hashim dan Banu Muttalib. Banu Hashim itu yang nanti bakal turun ke Abdul Muttalib, Abdullah Muhammad SAW. Banu Al-Muttalib itu yang nanti akan turun ke bawah Banu Al-Muttalib, kemudian ke Hashim dan seterusnya, Sa'id, terus kemudian Asy-Syafi', kemudian dan seterusnya. Nah, dua itu Al-Bait. Makanya wa hadza makhtaruhu Asy-Syafi'i wa ashabuhu. Imam Asy-Syafi'i memilih itu. Karena beliau Habib. Ya. Jadi saya juga keturunan dong dari Abdul Manaf. Ya. Wa nisbah sahiha, dan nisbat yang sahih adalah Syafi'i. Adapun penisbatan Syaf'awi itu lahan. Lahan itu adalah kesalahan. Kesalahan nutuk. Ya. Lahan itu kesalahan dalam berbahasa. Syaf'awi bukan Syafi'i. Kalau misalnya ada orang masuk ke dalam mazhab Syafi'i, itu ada bahasa Arabnya tashaffa'a, ya tashaffa'u, tashaffu'an, yaitu bertashaffu'. Apa arti bertashaffu'? Masuk ke mazhab Syafi'i. Tahan bala, ya tahan balu, tahan bulan. Masuk ke mazhab Hanbali, ya gitu, ada gitu. Kemudian ditafsirkan di sini wa ghayatu syai'i ma'naha, wa ghayatu syai', ghayat. Apa arti ghayat? Kalau kita tahu ghayat itu adalah tujuan. Tujuan, ya. Ghayah artinya adalah tujuan. Arti ghayah tarattubul athari 'ala dzalika syai'. Ya, ghayatu syai' itu adalah tarattub al-athari ala dhalika syai. Tarattub itu adalah akibat, konsekuensi. Konsekuensi al-athar, dampak, ala dhalika syai, atas sesuatu itu. Jadi memang yang namanya tujuan itu baru eksis setelah adanya atau setelah berlalunya sesuatu yang menjadi mukaddimah menuju tujuan. Jadi ghayah itu tujuan akhir. Kama taqul, sebagaimana kamu bilang, ghayatul bay'i sahihi hillul intifa'i bil mabi'. Ghayatul bay'i sahih, tujuan dari jual beli yang sahih apa? Hillul intifa'i bil mabi'. Diperbolehkannya intifa', mengambil manfaat, bil mabi', mabi' itu adalah bid'ah atau sil'ah atau barang yang dibeli atau diperjualbelikan. Ini benar, ini kaidah. Ghayatul bay' as-sahih hilul intifa' bil mabi'. Tujuan dari bay' sahih, jual beli, adalah ngapain? Memperbolehkan mengambil manfaat dengan barang yang dibeli itu. Makanya kalau misalnya ada syarat dalam bayar, ada syarat dalam jual beli yang tidak sah. Seperti misalnya Pak Abu Hudzaifah, ana menjual ke antum buku Kifayatul Akhyar dengan syarat ana jual, berarti antum bayar 200.000. Dengan syarat antum enggak boleh mengambil faedah dari kitab ini. Iya. Antum boleh megang kitab ini tapi enggak boleh membukanya. Ini syarat yang batil. Ya. Maka tujuannya, tujuan baik untuk intifa. Misalnya juga tujuan lain, ghayatun nikah as-sahih, ya, hilul jima' ma'az zawjah. Tujuan dari nikah yang sahih diperbolehkannya apa? Ya berhubungan intim dengan istri. Kalau misalnya nanti mertuanya, mertua kita pas di akad sebelum akad bilang mensyaratkan istri anak saya, anak gadis saya tidak boleh kamu hilangkan keperawanannya. Lo gak bisa dong. Gak sah, syarat itu gak sah, gak boleh. Syarat yang batil. Nah ini wahya berarti tujuan. Karena tujuan dari ini adalah ini. Maka gak boleh tujuan yang sahih dilanggar. Oke, wa ghayatu sholati sahihah ijza'uha wa adamil qada'. Tujuan sholat yang sahih adalah ijza'uha, yaitu melaksanakannya, ijza' melaksanakannya secara sempurna. Maksudnya melaksanakan secara sempurna apa? Supaya cukup tanpa perlu diqada ulang, atau tanpa perlu diulang, atau tanpa perlu diqada. Jadi ada dalam istilah usul fiqih ada ijza. Ijza itu seperti pelunasan, sehingga tidak perlu diulangi kembali, ya, atau tidak perlu adanya qada karena sudah lunas, itu ijza. Jadi dari kata ajza yujzi, yaitu sudah lunas dan sudah berhak mendapatkan pahala. Wa adamul qada dan juga tidak diqada. Tujuan dari sholat supaya tidak mengqadanya lagi. Baik, wal muradu huna, maksud dari sini kan tadi dibilang ghayatil ikhtisar oleh Abi Syuja', ghayatil ikhtisar. Maksud dari ghayatul ikhtisar nihayatu wajazati al-lafzi. Nihaya artinya akhir, paling gitu. Paling ujung. Wajazah simplicity gitu. Kesingkatan. Lafal, kalimat, kata, yaitu lafal yang paling disingkat-singkat. Ya. Wa taufiq. Apa itu taufiq di sini? Huwa khalqu qudratit ta'ah bi khilafil khudlan atau khidlan. Khalqu yaitu penciptaan, qudratit ta'ah, kemampuan ketaatan. Itu di tafsiran dari taufik menurut Imam Taqiyuddin Al-Haisni. Wallahu ta'ala ala. Yaitu maksudnya, maksud beliau di sini rahimahullah, bahwasanya jika Allah memberikan taufik, maka berarti Allah ta'ala memberikan kekuatan dan kemampuan dalam menjalankan ketaatan tersebut. Makanya taufik itu akan melahirkan kemudian istiqomah. Ya, orang yang istiqomah itu berarti Allah berikan taufik. Selama istiqomahnya itu bukan karena manusia. Ya, tapi kalau istiqomahnya karena benar, dia beribadah, berarti itulah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bi khilafil khidlan, khudlan. Khudlan, khudlan itu artinya rendah. Merendahkan. Perendahan. Yaitu Allah taala meninggalkan dia. Khudlan fa innahu khalqu qudratil ma'siyah. Khudlan adalah penciptaan kemampuan bermaksiat. Jadi lawan dari taufik. Kalau misalnya seseorang istiqomah dalam bermaksiat, berarti dia diberikan khudlan, ketergenciran, kerendahan dan sebagainya. Was-shawabu dirdul khata, dan shawab kebenaran adalah lawan dari apa? Khata, kesalahan. Ya. Al-insan mahalul khata' wa nisyan. Wallahu ta'ala a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan pekan depan insyaAllah kita mulai kitab ut-thaharah. InsyaAllah mulai jam 5.45 pak ya, kifayatul akhir ini 5.45 insyaAllah. Bab ut-thaharah, mudah-mudahan untuk kitab ut-thaharah dan aqsamul miyah insyaAllah ta'ala untuk pekan depan. Wallahu ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله.